Bismillah. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudalla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد انتهينا من الشرح والمعنى الإجمالي من الحديث الثاني والأربعون بعد المئتين. Selesai kita bahas maknanya secara ringkas dari hadis yang ke-242. فبقي الآن ما يؤخذ من الحديث. Sekarang kita ambil faedah-faedah dari hadis ini. قال رحمه الله ما يؤخذ من الحديث. Apa yang diambil dari hadis ini? أي من الفوائد الفقهية وغيرها. الأولى استفدنا من هذا الحديث مشروعية الحلق أو التقصير. Disyariatkannya, afwan, lewat. مشروعية رمي جمرة العقبة وحدها يوم النحر. الأولى مشروعية رمي جمرة العقبة. Disyariatkannya melempar jumrah aqabah wahdaha saja. Fi yawmin nahri, di hari nahr. Perlu disebutkan fi yawmin nahr, lianna fi ayami tashriq al-hujjaj yarmun hadhihi al-jamarat al-thalatha. مبتدئا من الأولى وثنى بالوسطى وبعد ذلك الجمرة العقبة. وأما في يوم النحر جمرة العقبة وحدها هي جمرة العقبة. الثانية فائدة كدوة أن يرميها بسبع خصيات min hasayatil qadaf. Yang kedua kita dapatkan pula faedah melempar jumrah tadi dengan 7 kerikil. Wahidah ba'da ukhra, satu demi satu. Artinya jangan 7 sekaligus dilempar begitu, tetapi lempar satu persatu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Satu persatu. Wala yujzi ramyaha duf'atan wahidah. Dan tidak sah melemparnya sekaligus. Duf'atan wahidah maknanya sekaligus. La yujzi, tidak sah. Wa huwa mafhum min al-hadis. Dan ini dipahami dari hadis. Nah, diambil atau dipahami dari mana? Dari kalimat bisab'i khasayat. Makanya faedah kedua, an yarmiyaha bisab'i khasayat, hendaklah melemparnya dengan 7 kerikil. Kalau melempar sekaligus seperti satu, walaupun banyak, walaupun 7, tapi seperti sekali. Tapi disuruh untuk 7 kerikil, karena dihitung 7 berarti satu persatu. Ada mafhum min hadzal kalam, barakallahu fikum. Al-thalithah yajuz rumyuha min ayyi makanin bi ijma'il ulama. Boleh melemparnya dari manapun, dan ini ijma' para ulama. Bolehnya dari arah manapun. Walakin al-afdal an yaj'al al-bait an yasarihi wa mina an yaminihi wa yastaqbilaha aw yastaqbiluha. Tetapi yang afdal menjadikan al-bait al-Ka'bah di kirinya dan Mina di kanannya dan menghadap Jamrah al-Aqabah. Artinya bukan menghadap kiblat melemparnya begini dari ke samping. Ada yang melakukan seperti itu, nanti kalian akan lihat bermacam-macam manusia. As-sahih min hadzal hadis istafadna anna ramyal jamrah al-aqabah yawm an-nahri al-afdal an yakun al-bayt ma'adha na'am an yasarihi wal-mina wa-mina an yaminihi wa yastaqbila al-jamrah, menghadap jamrah. Begitu. Kalau kalian agak jauh tidak terlihat, maka kalian masukkan saja yang penting ke sumurnya. Barakallahu fikum. Itu dulu ketika jumrah itu masih dalam bentuk kecil, sehingga mungkin untuk tepat itu susah. Kalian harus latihan dulu di sini supaya titis kena. Kalau meleset lolos kan begitu. Tetapi mereka masya Allah, hukumah Saudiyah sudah membuat ketika ini adalah jamrahnya, kalian memukul mungkin susah untuk bisa tepat ke sana. Mereka bikin sumur di sini. Baik. Sumur ini bentuknya begitu. Sehingga kalau kalian masukkan batu itu ke dalam sumur ini, otomatis dia akan masuk dan mengenai jumrah tersebut. Mafhum. Sehingga kalau titis susah, lemparkan saja yang penting masuk sini. Kalau masuk sumurnya, insya Allah kena, karena dia akan jatuh, menggelinding begitu, bergulir sampai ke jumrah. Baik, itu dulu ketika ininya sekian. Sekarang lebih mudah lagi. Terakhir saya umrah sudah begini bentuknya, segitu besar. Nah, ya masa enggak kena? Lebarnya segini. Mungkin dari sini sampai situ lebarnya. Insya Allah kena ya. Kalaupun tidak, akan masuk sini sama seperti tadi, akan bergulir sampai mengenai jamrah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Hadihi tashilat lil hujjaj. Itu kemudahan-kemudahan untuk orang haji. Berarti dari manapun sesungguhnya boleh. Dan itu ijma. Dari sini boleh, dari sini boleh, dari sini boleh, dari sini juga boleh, dari sana juga boleh, dari sini juga boleh. Membelakangi kiblat. Tetapi al-afdal an yakun al-ka'bah an yasarihi wa mina an yaminihi wa yastaqbiluha wa yastaqbilul jamrah. Faedah rabi'ah anna hadha huwa mawqifur rasul. Kenapa dikatakan afdal? Karena itulah tempat berdirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakara Ibnu Mas'ud, dan telah disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu surah Al-Baqarah. Karena fiha katsiran min ahkamil hajj. Karena di sana di dalam surah Al-Baqarah sekian banyak aturan-aturan haji. Ini yang sesuai persis seperti turunnya surat Al-Baqarah kepada Nabi, ya di sini. Yang kelima, jawazu idafatis surah ilal Baqarah. Boleh menyandarkan surat kepada Al-Baqarah karena di dalamnya ada kisah Al-Baqarah. Ketika diperintahkan Bani Israel oleh Nabi Musa alaihissalam fadbahu Baqarah, mereka kemudian bertanya-tanya, Baqarah yang seperti apa, mengapa, apa engkau main-main sama kami lah akhirnya. Dan ini barakallahu fikum, sebagian orang menyatakan jangan, jangan dinisbatkan surat kepada sapi. Baqarah kan sapi, maka surat sapi. Kita jawab, itu istilah yang sudah dipakai sejak zaman para sahabat. Hadisnya hadis ini dalilnya menyatakan suratul Baqarah. Khilafan liman mana'a dzalik, berbeda dengan orang yang melarangnya. Ibnu Mas'udin a'lamun nas bil Qur'an. Ibnu Mas'ud adalah yang paling mengerti tentang Al-Qur'an. Rasulullah SAW meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan kepadanya Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Bahkan kemudian berkata, siapa yang ingin mendengarnya seperti turunnya, dengarlah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang keenam, as-sadisah, استفدنا أيضا من هذا الحديث تسمية هذه المواقف بالجمرات. Faedah yang keenam, penamaan tempat-tempat tersebut dengan nama jamarat. لما يفوه به جهال العامة من تسميتها بالشيطان الكبير. Berbeda dengan apa yang diucapkan yufawih dari kata fah. Al-fah adalah fam, jadi berbicara. Berbeda dengan apa yang diucapkan oleh juhalul ammah, berbeda dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang bodoh, orang-orang awam, yang menamakannya dengan setan. Setan kecil, setan besar, setan tengah. Ini setan besar, ini setan kecil, ini setan tengah. Atau syaitan sagir, syaitan kabir, atau syaitan sagir, fadah haram. Ini haram. Itu bukan penamaan dari Nabi SAW. Wala'an sahabah, penamaan tersebut jelas dalam sekian banyak riwayat adalah jamrah. Walughatan sudah kita bahas, secara bahasa makna jamrah adalah tajammaran nas, berkumpulnya manusia di sana. Barakallahu fikum. لأن هذه مشاعر مقدسة. Mengapa tidak boleh menyebutkannya dengan setan besar, setan kecil, atau setan tengah? Karena itu adalah tempat-tempat suci. Bagaimana dinamakan dengan nama setan? مشاعر مقدسة, penamaan tempat-tempat suci dengan syaitan. Padahal مشاعر مقدسة محترمة, terhormat. Ta'abbadana Allah Ta'ala biramiha, Allah memerintahkan kita untuk beribadah di sana dengan cara melempar dengan batu kerikil. Paham ya? Jadi bukan dalam rangka melempar setan, tetapi dalam rangka beribadah kepada Allah dengan melempar jamrah. Sehingga itu tempat-tempat suci, tetapi kita beribadah kepada Allah di tempat tersebut dengan cara melempar. Wa dzikir indaha, dan juga dengan zikir. Karena setiap melempar bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Bahkan ketika nanti pada hari-hari tasyrik melempar ketiga-tiganya, ada sunnahnya untuk berdoa. Dari pertama dia datang melempar di sini, kemudian bergeser ke sana, berdoa ke kiblat. Setelah berdoa di sini, melempar dari sini, kemudian berdoa di sini, menghadap kiblat juga. Setelah itu melempar di sini, kemudian tidak ada lagi. Dikit, langsung jalan. Berarti di sini barakallahu fikum, sama seperti kita menaiki bukit Safa dan Marwa ketika sa'i. Sampai di atas berdoa. Kepada siapa berdoa? Bukan kepada Safa wala Marwa. Bukan berdoa pada batu atau bukit, tapi berdoa kepada Allah menghadap kiblat. Bukan menghadap Safa, bukan menghadap Marwa. Demikian pula di sini. Menghadapnya ke sana, ke kiblat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir sebisa apa yang dia mampu dan apa yang dia kehendaki, illa masyaallah. Baik. Wa 'azamu min dalika ma yasubbunaha bihi alfaz qabihah munkarah. 'Azamu min dalik, lebih parah lagi, bukan hanya menamakannya dengan nama setan. Ini setan besar, ini setan kecil, tapi dengan perasaan benci pada jamrah tadi. Karena dinamakan setan, apa konsekuensinya? Benci. Karena benci, yasubbunaha bihi min alfadhin qabihatin munkarah. Akhirnya mereka mencerca, mencela dengan lafaz-lafaz yang jelek, dengan lafaz-lafaz yang munkar. Dasar laknah, terkutuk, karena dianggapnya setan. Bahkan masing-masing dengan kalimat-kalimat yang jelek dari negeri-negerinya masing-masing dibawa ke sana, sumpah serapah diucapkan semua. Astaghfirullah, astaghfirullah. Wa ma yatuna 'indaha mimma yunafil khusyu'i wal khudu'i wal waqar. Dan lain-lain dari apa yang mereka datangkan di sana, dari perkara-perkara, apakah ucapan ataupun perbuatan yang yunafil khusyu', yang bertentangan dengan kekhusyuan, bertentangan dengan al-khudu', ketundukan, bertentangan dengan al-waqar, ketenangan dan ketenteraman. Apakah misalnya min ramiha bi ahjarin kabirah, melempari dengan batu-batu besar, atau dengan rasas, atau dengan senjata, atau dengan sendal. Barakallahu fikum. Lempar-lempar enggak puas, dia ambil pistolnya, ditembak sekalian. Ini barakallahu fikum aneh. Kalau mereka dalam keadaan melakukan hal-hal tersebut, dari mana keanehan tersebut muncul? Dari keyakinan kalau ini setan besar, setan kecil, setan tengah. Ketika kita melempar jumroh, itu setan diikat di situ. Maka kita lempari sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya. Memang dia terkutuk, laknat, dan seterusnya, dan seterusnya. Astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya tidak khusyuk. Hilang ketentraman dan ketenangan ibadah. Bertentangan dengan kehusuan ibadah. Lempar dengan tenang. Karena ini ibadah. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Tidak perlu bertikai dengan kaum muslimin yang di sebelahnya. Kalau engkau tidak bisa mendekat, dari jauh pun bisa. Karena sekarang sudah dibuat sedemikian besarnya. Dan ada sumurnya di bawahnya. Kalaupun tidak nyampe, tapi masuk ke sumurnya, sah. Kecuali kalau tidak masuk ke sumurnya, maka diulang. Barakallahu fikum. Kullu hadha haramun munafi lisyara'. Itu semua haram, bertentangan dengan syariat. Lima fihi minal ghuluwi wal jafa, karena padanya ada ghulu, sikap ekstrim, jafa, kering, kurang dalil, kurang khusyuk, dan seterusnya. Wa mukhalafatu syari', dan bertentangan dengan pembuat syariat. Wallahu taala a'lam bis-shawab.